رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. Yang kedua, seseorang yang rahim, pengasih, penyantun, rakiqul qalbi, lembut hatinya, likulli dzi qurba, terhadap orang-orang yang dekat kerabat dia dan terhadap seorang muslim. Kalau ingin menjadi salah satu calon penghuni surga, rahim, sayang, santun, tidak keras, kaku, kasar, bengis, kejam, tidak. Rahim, ada orang salah dikit, ya maafkan. Orang juga manusia, nggak ada yang sempurna. Salah-salah kata sedikit, ya maklum. Namanya lidah, ya pleset mungkin kan. Ada orang janji sama kita, kok nggak datang? Oh, barangkali dia kehujanan. Oh, barangkali dia ada halangan di rumahnya. Barangkali mau SMS, pulsanya habis, ya. Telepon mati, barangkali lowbat, bikin 100 kemungkinan. Jangan seutuhnya. Ya, ini rahim. Seorang rahim seperti ini. Jangan ketika sudah jam 7, janji kok gak datang, langsung yang keluar seutuhnya. Dia gak menghargai saya, dia tidak menganggap saya, dia. Ini mah bikin sakit hati kita. Lebih baik husnudzon daripada rokiqul qalbi, hatinya lembut. Ini salah satu ciri hati lembut seperti ini. Tidak salah sedikit lalu diponis begini, dicap begini, ya. Dan dia rahim, dia lembut terhadap karib kerabat, khususnya adiknya, abangnya, keponakannya, pamannya. Perhatikan terlebih dahulu sebelum kepada yang lain dan kepada kaum muslim. Inilah salah satu calon penghuni surga. Yang terakhir, wa afifun muta'affif, dan orang yang afif, afif, iffah, menjaga diri dari minta-minta. Orang yang afif, dia tidak akan minta-minta walaupun butuh, walaupun sangat membutuhkan pertolongan, bantuan orang lain, tetapi dia jaga diri. Dia tidak minta-minta. Muta'affif sama, afif, muta'affif sama. Asal katanya sama, ain, fa, fa. Dalam faidah bahasa Arab ada faidah ziyadatul huruf, ziyadatul makna. Kalau ada tambahan huruf berarti maknanya lebih persangatan. Dia menjaga diri dari minta-minta dan terus menjaga diri dari minta-minta. Ya, sabir, mutasabbir. Ini ada kaidah dalam bahasa Arab seperti itu yang tidak ada di bahasa kita. Ya, jadi terjemahkan dengan lebih menjaga diri. Ya, uang tidak ada, baru dipecat dari kerjaan. Ya, anak-anak belum bayar SPP. Ya, mau makan saja bingung. Tapi dia tidak pernah minta kepada orang lain. Dia mengadukan nasibnya kepada Allah. Nah, ini salah satu calon penghuni surga. Jangan susah dikit, walau susah dikit minta. Gitu ya. Datangi rumah orang-orang, teman dia dan seterusnya. Ini tidak ada. Ya. Bahkan bahwa dalam keadaan tertentu musibah kita boleh minta-minta, iya, tapi menjaga diri itu jauh lebih baik. Kalau tidak terkena musibah, kita masih bisa makan, masih bisa minum, minta-minta, ini buruk, bahkan haram. Ini yang diancam oleh Allah, nanti akan bertemu Allah di yaumil mahsyar, yaumil kiamat, dengan wajah tanpa daging. Ini orang yang bisa makan, bisa minum, bisa menutup aurat, tidak minta-minta masih bisa hidup, tapi dia minta-minta. Mana bagian saya? Saya dapat berapa? Ini kan minta. Oh, dia enggak kerja. Dan itu kerjaan dia itu sudah digaji. Dia ditugaskan oleh pemerintah untuk menandatangani ini gajinya sebulan sekian. Setelah tanda tangan, dia bilang, mana bagian saya minta. Ya, setelah tanda tangan itu, ya, artinya urusan sudah selesai, minta, jelas ini haram. Apalagi belum tanda tangan sudah minta, ya, dengan mengatakan mau ditanda tangan enggak, ya, ini jelas zalim. Bukan minta-minta lagi, zalim, ya. Apalagi dengan beraninya, ya, wani biro, ya, ini lebih-lebih lagi, zalim, luar biasa. Ya, haram. Antum yang diamanahi oleh Allah kerjaan yang memang antum sudah digaji sebulan sekian, lalu antum tanda tangan ini itu dan sudah digaji, jangan minta. Jangan minta. Kalau ingin lebih, kalau ingin lebih dari gaji antum, keluar, usaha. Kalau usaha, insyaallah jauh lebih, usaha sendiri lebih dari gaji, ya. Tapi ya sabar, ya, kan tidak usaha langsung hari, gitu ya. Kalau mau jadi karyawan, ya harus sabar seperti zu'iyalin, dan dia punya tanggungan, punya istri, punya anak, bahkan keponakannya tinggal di rumahnya, dia harus membayar SPP-nya dan seterusnya dalam keadaan kekurangan harta, terkena musibah, di PHK dan seterusnya, tetapi dia tidak mau minta-minta kepada orang lain. Orang seperti inilah yang dijanjikan oleh Allah akan menjadi ahlul jannah. Ya, maka beruntunglah dan bersyukurlah jika antum termasuk salah satu dari tiga ini. Ya. Ya, rawahu Muslim, hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Fi kulli hadis. Yang pertama, man arada Allah Ta'ala bihi khairan min al-ulati waffaqahu lil-'adli baina ar-ra'iyyah wal-ihsani ilayha wan-nusilah. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, yaitu di antara para penguasa, barang siapa penguasa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan tolong dia untuk berbuat adil terhadap rakyat, berbuat baik, memperbaiki rakyat, menasihati rakyat. Yang dimaksud menasihati sudah kita bahas, ya. Ada menasihati madu, ada menasihati pakaian, sudah kita bahas, ya. Ini agak janggal kalau di bahasa kita, kok madu dinasehati, pakaian dinasehati, karena nasihat dalam bahasa Arab ada tiga makna yang sudah sering kita bahas. Hanya dalam bahasa kita itu hanya satu. Ada orang malas sholat, diajak untuk sholat, itu saja nasihat. Ya, kalau ada orang membersihkan madu dari unsur lain selain madu, tidak dibilang menasehati. Ya, begitu juga ketika ada orang memperbaiki motornya, memperbaiki sepedanya, memperbaiki pakaiannya yang rusak, tidak disebut dengan nasihat. Padahal itu bagian dari nasihat. Berarti menasihati rakyat memperbaiki. Ya. Maka kita tidak bingung dengan sabda Nabi setelah bahwa agama itu nasihat. Sahabat bertanya, nasihat untuk siapa ya Rasul? Dijawab, untuk Allah, untuk Rasulullah, untuk imam-imam kaum muslimin, dan untuk umumnya kaum muslimin. Dengan tiga kaidah, tiga arti nasihat tadi, tentu kita tidak bingung mengartikan nasihat untuk Allah, nasihat untuk Rasulullah. Gitu. Yang kedua, al-haddu ala mu'amalati jami'in nas birifqin wa rifqin. Anjuran untuk bermuamalah dengan seluruh manusia dengan lembut, dengan santun, rahim, jangan keras, kaku. Salah sedikit langsung ditakdir, salah sedikit langsung ditolak, ya. Tidak ada ampun, salah sedikit didenda, ya. Baru telat sehari sudah didenda, ya. Ini tidak termasuk yang orang yang terhadap orang yang punya punya hutang kepada kita, kita disunahkan apa? Satu, sudah jatuh tempo, belum bisa bayar hutang, misalnya 1 juta misalnya, maka sunahnya apa? Ditunda. Ya udah, kalau nggak bisa sekarang, ya sudah bulan depan. Begitu. Ya. Yang kedua, dikurangi. Ya sudah, kalau nggak bisa bayar 1 juta, 600 saja dah. Ya. Yang ketiga, ya udah nggak usah bayar. Ya, nah ini sunnah. Ini sunnah. Itu yang disunahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidak. Kalau telat, wah bagus nih telat. Ya, berarti nambah berapa nih kalau telat? Nah, ini Abu Jahal Abu Lahab. Ini Al Yahud. Ya, kaum Muslimin tidak seperti. Ya. Tentu ini nasihat bagi kita semua yang punya apa? Yang punya piutang, bukan yang punya utang. Ya, wah enak nih. Ya, jadi begitu ya. Ya. Jadi asal ditagih, bawain dalil ini. Ya, ditagih, bawain dalil ini. Jangan begitu. Antum melihat di Riyadhus Shalihin ini, ketika beliau membahas tentang keutamaan sedekah, keutamaan berderma, habis itu keutamaan orang miskin yang tidak minta-minta. Jadi ini buat orang kaya, ini buat orang miskin. Ini buat orang yang punya piutang, ini buat orang yang punya utang. Jangan dibalik-balik. Ya. Nah, kita dibalik-balik. Dalil buat orang-orang kaya, ini dipakai untuk orang miskin. Ya. Maka ketika ditagih, keluarkan dalil itu. Ya. Jangan. Selanjutnya, fadlut ta'affufi 'anil su'al wa tahsili rizqi bil iktisab. Keutamaan orang yang menjaga diri dari minta-minta, menahan diri, dia tidak minta-minta, tidak menengadahkan tangannya, dan itu memalukan tangan yang di atas lebih baik dari yang di bawah. Dan keutamaan mencari rizki dengan cara iktisab, dengan cara berusaha masuk ke dalam hutan, mencari kayu bakar, dibawa ke pasar dengan hasil yang tidak seberapa, itu jauh lebih baik daripada minta-minta. Ya, minta kadang diberi, kadang tidak. Ya, bahkan walaupun diberi dengan ratusan juta, bahkan miliaran, karena orang yang diminta memang kaya raya dan tidak berani untuk menolak, maka kata Nabi lebih baik yang kayu bakar tadi daripada dia minta dan menghasilkan ratusan juta. Yang terakhir, al-adlu wal-ihsanu wal-ifatu min makarimil akhlaq allati tujibul jannah. Orang yang berbuat adil, keadilan, berbuat baik, ihsan, menjaga diri dari minta-minta, ini termasuk akhlak mulia yang menyebabkan seseorang pasti akan masuk surga insyaallah taala apabila syarat utamanya dipenuhi. Apa syarat utamanya? Apa syarat utamanya? Iya, iman. Iman. Dia adil, dia lembut, dia tidak minta-minta, tapi tidak beriman, ya percuma. Percuma. Syarat utamanya beriman. Wajib kita pahami. Ya, kita lanjutkan bab ke-80. Bab wujub ta'ati ulatil amri fi ghairi ma'siyatin wa tahrimi ta'atihim fil ma'siyah. Bab wajibnya taat kepada pemimpin siapapun dia. Tidak harus khalifah. Bisa khalifah, bisa presiden, bisa raja, bisa apa saja. Yang penting dia orang nomor satu di negerinya kaum muslimin. Dan siapapun yang ada di bawah dia, yang menjadi kepanjangan dari kekuasaan dia, seperti gubernur, bupati, camat, RW, RT, ketika itu kebijakan dari bulatul amr, maka wajib kita taat. Fi ghairi maksiat, dalam hal yang bukan maksiat. Kalau presiden kita, raja kita yang muslim menyuruh maksiat, tentu tidak boleh kita taati. Wa tahrimi ta'atihim fil maksiat, haram mentaati pemimpin dalam hal maksiat. Seperti biasa, sebelum beliau bawakan beberapa hadis, beliau bawakan terlebih dahulu ayat-ayat Allah. Yang beliau bawakan di sini suratul Nisa 59, qala Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu. Antum ingat ucapan Ibnu Mas'ud tentang ya ayyuhalladzina amanu? Ya, dengar baik-baik, pasang telinga baik-baik, kata beliau. Sebab jika Allah mengucapkan ya ayyuhalladzina amanu, maka setelah ini ada dua kemungkinan. Apa? Ya, perintah atau larangan. Larangan atau perintah. Kalau perintah adalah perintah yang besar sekali manfaatnya kalau kita taati. Kalau larangan adalah larangan yang besar sekali bahayanya kalau kita langgar. Ya. Ah, mari kita perhatikan baik-baik, ya, mengikuti nasihat beliau Ibnu Mas'ud. Karena di sini Allah menggunakan lafaz ya ayyuhalladzina amanu. Bukan ya ayyuhanna. Ya. Atiullah. Taatlah kalian kepada Allah. Wajib mutlak taat kepada Allah. Yang kedua, wa atiur rasul. Taatilah rasul, sama mutlak wajib. Tidak ada bedanya. Siapa yang mengatakan nomor satu Allah, nomor dua Rasulullah, keliru. Enggak ada nomor-nomoran. Nomor satu Al-Qur'an, nomor dua baru hadis, tidak. Al-Quran dan hadis mempunyai kedudukan yang sama dalam masalah perintah dan larangan. Perintah dalam ayat wajib kita taati, perintah dalam hadis juga wajib. Kewajibannya sama, kewajibannya tidak bertingkat. Kalau perintah dalam Al-Quran berarti wajib sekali, kalau perintah dalam hadis wajib saja, keliru. Keliru, sangat keliru. Dua-duanya sama. Lihat, bawa atas di sini. Dan dua-duanya dengan lafaz ati'u. Ati'u, diulang lagi. Ati'ullaha, diulang lagi. Ati'ur rasula. Bandingkan setelah itu. Enggak ada. Wa ati'u ulil amri minkum. Ati'ullaha, wa ati'ur rasula, wa ulil amri minkum. Lafaz ati' tidak diulang lagi. Jadi ati'u hanya khusus untuk Allah dan Rasulnya. Untuk uli amri tidak ada ati'nya. Tapi cukup dengan wawu atas. Apa faedahnya? Apa fawaidnya? Taat kepada Allah dan Rasulnya mutlak. Apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya wajib. Apapun yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya haram kita. Adapun uli amri, lihat dulu yang diperintah apa. Lihat dulu yang dilarang oleh uli amri apa. Itu maksudnya. Ya. Jadi ketaatan kepada Allah mutlak, ketaatan kepada Rasul mutlak, ketaatan kepada presiden kita uli amri tidak mutlak. Lihat dulu apa yang diperintahkan. Kalau kebaikan atau minimal mubah, wajib kita taati. Kalau haram tidak boleh. Yes. Ah, itulah kira-kira kesimpulan yang menjadi yang bisa disimpulkan dari ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang dibawakan oleh beliau di syarahnya. Yes. Jadi Salim bin Aid Al-Hilali pensyarah Bahjatul Azizin ini pensyarah Jatul Qayyim membawakan ucapan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam masalah ini. Kemudian wa in tanaza'tum fi syai'in, dan jika kalian berselisih fi syai'. Antum yang belajar bahasa Arab tentu kaidah syai' tanpa lafaz alif lam, apa istilahnya? Kalau pakai alif lam namanya ma'rifah, kalau tanpa alif lam namanya nakirah. Apa? Lil istidrak umum. Jadi apa saja, apa saja, apapun perselisihan kalian, farudduhu ilallahi war rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Karena ada sebagian orang hizbiyah mengatakan itu khusus masalah sholat, masalah zikir, masalah manasik haji. Yes. Tapi masalah dakwah, masalah siasat syariah, tidak. Kita boleh berpikir sendiri. Tidak. Seluruh apa yang mengatasnamakan Islam, kecuali masalah teknologi, masalah ilmu pengetahuan dunia, tentu tidak. Bahkan Nabi saja bertanya kan tentang masalah urusan dunia. Yes. Yang dimaksud urusan agama dan semuanya, ya akidah, ya fikih, ya muamalah, ya dakwah, semua ketika mengatasnamakan Islam. Maka jika kaum muslimin berteliti, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Yes. Jika hari ini kaum muslimin berteliti, gitu ya. Gimana dakwah? Bolehkah dakwah dengan bikin film, bikin sandiwara? Ya, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Ya, pernahkah Rasulullah menempuh dakwah dengan cara seperti itu? Ya, bikin sandiwara, ya, mengisahkan tentang Nabi Ibrahim yang dibakar, ya. Abu Bakar pun jadi Ibrahim, ya. Umar jadi raja Namrudnya, ya. Enggak. Ya. Dan jelas itu kebohongan. Jelas itu, taruhlah ceritanya persis seperti di Al-Quran dan Sunnah, tidak bertambah, tidak ditambah, tidak dikurang. Dan ini kan sulit. Ya persis seandainya seperti dalam Al-Quran dan Sunnah. Terus kemudian di apa pertontonkan, ya ada pemeran yang berperan sebagai Abu Bakar si Anu, berperan sebagai Abu Sufyan si Anu. Bohong apa tidak? Jelas bohong. Jelas bohong. Jelas sekali. Bagaimana dakwah dengan cara bohong? Ya, apalagi ceritanya itu ditambah-tambah. Kalau gak ditambah-tambah kan ya 10 menit kelar, ya. Kan ceritanya ringkas gitu. Biar lama 2 jam ya ditambah-tambah. Ngobrol ini itu ada lucu-lucunya, ada seru-serunya, tambah lagi bohong. Dalam rangka dakwah bagaimana ini? Ya, ini yang dimaksud. Jadi segala sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat dan itu mengatasnamakan Islam, tolak, jarak. Ya. Ya, kita masuk hadisnya. Hadis 663. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على المرء المسلم السمع والطاعة wajib bagi seorang muslim untuk mendengar dan taat. Mendengar dan taat kepada siapa? Tidak disebut di sini, tetapi melihat dari susunan tiap kalimatnya, maka yang dimaksud adalah pemimpin. Yang dimaksud adalah pemimpin. Wajib bagi seorang muslim untuk mendengar dan taat terhadap pemimpin bima ahabba au kariha, dalam hal yang dia sukai atau yang tidak dia sukai. Disuruh pemimpin kadang kita senang, kadang enggak senang. Kita dari dulu kalau naik motor memang senang pakai helm. Pemimpin sekarang mewajibkan naik motor harus pakai helm. Alhamdulillah senang. Senang terhadap perintah pemimpin ini. Nah, sebaliknya ada orang yang enggak suka pakai helm. Sumpah. Ya, pengap. Nah, pemimpin menyuruh, maka wajib. Ini kan kita enggak suka. Jadi suka tidak suka, kalau itu perintah pemimpin wajib kita taati. Asal halal. Asal halal, itu saja. Illa ayyumara bimaksiyah, kecuali disuruh berbuat maksiat, jelas tolak, tidak boleh kita lakukan. Yes. Kalau timbul fitnah dan kita tidak punya kekuatan, boleh sembunyi-sembunyi. Boleh sembunyi-sembunyi. Ya. Sebagaimana beberapa ulama sembunyi-sembunyi mengatakan bahwa Al-Qur'an itu kalamullah, Al-Qur'an itu bukan makhluk, sembunyi-sembunyi. Begitu di hadapan raja, begitu di hadapan Khalifah Al-Ma'mun dan para al-gujunya, mereka mengucapkan dia Al-Qur'an makhluk. Dan itu nasihat dari Imam Ahmad, enggak apa-apa. Untuk kalian, kalian enggak kuat, ucapkan dengan lisan kalian, jangan dengan hati kalian. Nah, sementara Imam Ahmad kuat dan yang terbesar hari dan siap menanggung penderitaan disiksa, maka Imam Ahmad dengan lantang mengatakan bahwa Al-Qur'an kalamullah, Al-Qur'an bukan makhluk. Oh, beliau sanggup gitu. Dan dengan beliau sanggup ini, selamatlah kaum muslimin. Mayoritas kaum muslimin sikoh dengan Imam Ahmad. Ya. Maka ketika sebagian ulama sahabat Imam Ahmad enggak tega melihat Ahmad dipenjara, disiksa, maka menasihati, bagaimana ya Syekh kalau engkau katakan seperti kami saja, Al-Qur'an makhluk. Ya, daripada engkau binasa. Tidak, ya. Tidak. Aku tidak mau diikuti oleh orang. Ya, karena dikumpulkan di ruangan terbuka dan orang-orang kaum muslimin, ribuan kaum muslimin itu membawa pena dan kertas, siap menulis apa jawaban Imam Ahmad. Kalau Imam Ahmad mengatakan Al-Quran itu makhluk, tulis Al-Quran makhluk. Al-Quran tidak makhluk, ditulis Al-Quran bukan makhluk. Saking sikohnya mereka, saking mereka percaya dengan keilmuan Imam Ahmad. Nah, demi menjaga akidah kaum muslimin, maka Imam Ahmad rela dan siap disiksa. Ya, dan selamatlah akidah kaum muslimin. Adapun yang lain tidak kuat dan boleh dengan lisan. Ya, saya kira seburuk-buruk pemerintah kita itu enggak seperti ini. Pemerintah kita alhamdulillah tidak ikut campur dalam urusan agama. Ya, terserah. Terserah. Yang bid'ah terserah, yang sunnah terserah. Bagus ya. Bagus. Coba kalau ikut serta ya. Pemerintah kita ini fanatik kepada Islam, sementara enggak ada ilmu. Tidak tertutup kemungkinan ya. Tahlilan wajib, muludan wajib. Bisa-bisa. Alhamdulillah kuat. Ya, jadi kita leluasa. Yang bid'ah silakan, yang sunnah silakan. Tinggal adu hujah saja. Gitu. Maka apa yang diucapkan oleh bagian tokoh, bagaimana alangkah bagusnya kalau pemerintah kita ini tidak cuek terhadap agama, ikut memperhatikan agama, ya kalau berilmu sunnah, kalau tidak bagaimana yang terjadi di pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun. Oh, Khalifah Al-Ma'mun tidak cuek terhadap agama, ingin berbuat baik terhadap Islam ini, tapi caranya salah, terkena syubhat khalifah ahlul kalam. Maka yaitu tadi menyiksa para ulama yang teguh mengatakan bahwa Al-Qur'an itu kalamullah bukan makhluk. Ya. Nah, maka ini salah satu ucapan Syekh Albani yang mungkin membuat kaget sebagian orang hizbiyyin harafiyyin dengan tidak tegaknya daulah Islamiyah di negeri-negeri Islam. Itu sebuah nikmat. Sebuah nikmat kata beliau. Karena pandangan beliau tajam, luas, jauh. Ketika para presiden negeri-negeri muslim cuek terhadap Islam, ini sebuah nikmat. Kalau mereka fanatik terhadap Islam, lalu mereka akan mewajibkan yang tidak wajib, mensunahkan yang bid'ah, membid'ahkan yang sunnah, ini lebih buruk. Lebih baik seperti ini. Ya. Bid'ah ngaji silakan. Kita sunnah ngaji silakan. Ya, begitu. Fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Tapi jika disuruh berbuat maksiat, maka tidak boleh mendengar dan tidak boleh mentaat. Muttafaqun 'alaih, hadis sahih dari Bukhari dan Muslim. Fikul hadis. wujubu ta'atil imami fi kulli amrin. Wajibnya taat kepada imam, imam di sini pemimpin, bukan imam dalam ilmu seperti Imam Syafi'i, Imam Bukhari, enggak. Kita disuruh oleh seorang ulama, imam, kita enggak taat, enggak apa-apa, urusan pribadi masing-masing, kecuali yang masalah halal haram, ya, minta fatwa. Dalam masalah pribadi ya tidak wajib, tapi penguasa wajib. Sawa'an wafaqa rabbatal 'abdi am la. Apakah perintah itu sesuai dengan keinginan seorang hamba kita atau tidak sesuai? Illa ayya'muru bi ma'siyatin fala ta'ata liman nasama. Kecuali apabila disuruh maksiat, maka tidak boleh taat kepada orang yang sedang bermaksiat kepada Allah. Ya. Yang kedua, yambagit tanazulu 'anir raghabati wal masalihi asy-syakhsiyyati li wahdatil ummati al-islamiyyah wa tamasukiha. Wajib untuk mengesampingkan kepentingan pribadi. Ya. Demi apa? Demi persatuan umat Islam. Demi agar kaum muslimin bersatu, maka kepentingan pribadi dikesampingkan. Jangan sebaliknya. Demi kepentingan partai, demi kepentingan kelompok, maka negara ini pecah belah hancur. Ini yang terjadi. Ya. Mestinya sebuah partai A hancur, enggak apa-apa. Partai B hancur, enggak apa-apa. Partai C hancur, bahkan semua partai di negeri kita ini hancur semua. Tapi Indonesia jaya. Ya, maju. Itu tujuannya. Nah, kita tidak membesarkan partai ini, gitu kan? Fanatik terhadap partainya, ini kita bicara masalah dunia dulu. Ya, ini menyimpang dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi demi kepentingan, demi kemaslahatan, demi persatuan kaum muslimin, maka kita korbankan kepentingan kelompok, pribadi, partai. Dan yang terbaik, nggak usah ada partai. Atau kalau mau dua aja, partai Islam atau partai kafir, kalau mau, ya. Nah, itu jelas, ya. Nah, ini partai ini Islam, mengatakan Islam, mengatakan Islam, ya. Maka umumnya, dan saya kira kita tahu semua, ya, nggak usah ditutup-tutup, kita tahu semua, semua mencari kepentingan dari partai, ya, menjadikan partainya itu segala, ya. Ya, kita lanjutkan 664. Wa anhu, dan darinya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kunna idza bay'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala sam'i was ta'ati. Membaiat, berjanji setia untuk selalu mendengar dan taat kepada pemimpin. Yaqulu lana, maka Rasul berkata kepada kami, fi mastata'tu, dalam hal yang kalian sanggupi, dalam hal yang kalian mampu. Lihat, Nabi tidak membebani kaum muslimin dengan beban di luar kesanggupan. Maka ketika bayat diingatkan, fi mastata'tu, gitu ya. Berarti kalau tidak mampu, boleh tidak tak. Ya, boleh tidak tak. Muttafaqun 'alaih, sama hadis ini juga sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Fikul hadis. Wujubul bai'ati li imamil muslimin 'ala as-sam'i wat-tha'ah. Wajib berbaiat kepada imamnya kaum muslimin, pemimpinnya kaum muslimin, kalau kita sekarang presiden, untuk selalu mendengar dan taat. Apa baiat yang dimaksud? Berjanji setia. Jadi baiat itu lebih kepada intinya, bukan formalitas. Jadi tidak perlu datang di hadapan presiden, salaman, saya membaiat Anda, tidak harus seperti itu. Kalau memang bisa, silakan, silakan. Kalau tidak bisa, karena jauh dan seterusnya, tidak masalah. Dengan dalil Raja Najasyi. Raja Najasyi tidak pernah berbaiat kepada Nabi, ketemu saja belum pernah. Tetapi dia muslim, berimam. Bahkan ketika meninggal, disolati oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Madinah. Satu-satunya solat gaib yang pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang kedua, Afta'atu manatuha al-qurra fa'idha amar al-khalifatu bi'amrin la yutahu wa yakhruju an imkanil abdi fala talzamuhu ta'ah. Ketaatan itu syaratnya adalah mampu. Ketaatan itu syaratnya adalah mampu. Kalau tidak mampu, boleh tidak taat. Ya. Oleh karena itu, apabila seorang khalifah, pemimpin, presiden, raja muslim memerintahkan sesuatu yang tidak sanggup dilakukan oleh seorang hamba, maka tidak wajib taat. Ya. Seperti yang pernah terjadi di zaman Nabi, pasukan oleh panglimanya disuruh masuk ke dalam, disuruh masuk ke dalam api, disuruh masuk ke dalam api. Ya, nggak tahu entah kenapa panglima itu seperti itu. Ya, apa nggak waras atau gimana? Lalu para sahabat lari ke Madinah melaporkan kepada Nabi. Kami oleh panglima kami disuruh masuk ke dalam api. Kami enggak mau, kami lari. Kata Nabi, jika kalian mau disuruh masuk ke dalam api itu, maka kalian tidak bisa keluar selama-lamanya sampai hari kiamat dari api tersebut. Ya, dari sini keluar hukum bahwa orang yang bunuh diri, ini kan bunuh diri, sudah tahu api dimasukin, kan bunuh diri. Orang yang bunuh diri, dia akan disiksa sampai hari kiamat dengan cara apa dia bunuh diri. Kalau dia membantingkan dirinya ke jurang, maka dia dibanting ke jurang, dibanting ke jurang, dibanting ke jurang sampai hari kiamat. Ya. Kalau dia menusuk perutnya, maka dia akan terus menusuk perutnya sampai hari kiamat. Kalau dia membakar dirinya, maka dia akan terus dibakar sampai hari kiamat. Ya. Berarti Nabi membenarkan para sahabat yang tidak mau taat kepada penguasa yang menyuruh maksiat, bunuh diri kan maksiat. Ya. Yang ketiga, yang bagi ala waliyil amri an yashfiqa ala ra'iyatihi iktida'an bi syafaqati wa rahmati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi. Wajib bagi pemimpin untuk lembut terhadap rakyatnya, kasih sayang terhadap rakyatnya orang kecil, mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu santun, sayang, berkasih sayang kepada rakyatnya. Yang terakhir, yajuzut talqinu indal mubayyah, bolehnya mentalkin. Apa talkin? Apa talqin? Ya. Mentalkin orang mati? Bukan. Mentalkin menuntut. Bolehnya menuntun dalam berbaiat. Dituntut. Ya. Saya berjanji. Saya bersumpah. Saya berbaiat. Boleh. Dituntun seperti itu. Disuruh menirukan. Nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa ini? Syahidnya mari ini. Fi mastata'tu. Ya. Jadi ketika para sahabat membaiat Nabi untuk selalu mendengar dan taat pada pemimpin, ditambah oleh Nabi, ditalkin oleh Nabi, dituntun oleh Nabi. Fi mastata'tu. Dalam hal yang kalian sanggup ya. Dalam hal yang kalian sanggup. Kenapa Nabi mengatakan seperti ini? Karena beliau rahim. Beliau sayang kepada umat ini. Ya, beliau tidak ingin memberatkan umat ini. Allahu kita akhiri ya. Insyaallah habis Isya tidak ada soal jawab karena saya ada perlu. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.